aku juga tak mengharap cinta semata. Hanya satu yang selalu ku pinta, janganlah engkau berkata dusta. Bersilat lidah, pandai memutar balik. Sekali lagi, cintanya.